السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa hari ini kita akan melanjutkan kembali ad-darsus sabi' wal ishrun, pelajaran ke-27. Yang mana malam ini insyaAllah kita akan masuk ke at-tamrin at-tasi', latihan ke-9 di halaman 184, halaman 184. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian untuk membuka bukunya. Sekali lagi kita insyaAllah akan masuk ke at-tamrin at-tasi', latihan ke-9 dari pelajaran ke-27, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, safha 184, halaman 184. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada hal yang perlu kita review kembali. Sedikit kita ulang apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, baru kemudian insyaAllah kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di pelajaran as-sabi' wal-ishrun, di pelajaran 27 ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah lanjutan dari pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-fi'lul mu'tal adalah fi'il atau kata kerja yang di dalamnya ada harful illah. Dan harful illah ada 3. Yang pertama alif, kemudian yang kedua al-wawu, kemudian yang ketiga adalah al-ya. Dan sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa ada al-fi'lul mu'tal, yang mana huruf pertama daripada fi'il tersebut adalah harful illah. Huruf pertamanya adalah harful illah. Dan ada juga al-fi'lul mu'tal yang huruf yang keduanya atau huruf yang tengahnya adalah harful illah. Di pelajaran sebelumnya, di pelajaran 26, kita sudah dipaparkan al-fi'lul mu'talul fa'. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya di huruf fa'ul fi'il, di huruf yang pertama. Kemudian yang juga sudah kita pelajari di pelajaran 27 ini adalah al-fi'lul mu'talul ain. Ini fi'il yang harful illahnya ada di ainul fi'il, di huruf yang kedua dari fi'il tersebut. Dan sudah kita baca contoh-contohnya di latihan-latihan sebelumnya. Secara khusus disebutkan di latihan yang kedua bahwasanya al-fi'lul mu'talul ain ini ada 3 wazan. Yang pertama ada yang wazannya fa'ala yaf'ulu, seperti qala yaqulu, kana yakunu, dan seterusnya. Kemudian ada juga al-fi'lul mu'talul ain yang wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, seperti ja'a yaji'u, ba'a yabi'u, sara yasiru, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah al-fi'lul mu'talul ain yang wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, seperti nama ya, fa'ala yaf'alu, seperti nama yanamu, kemudian khafa yakhafu, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah kita baca latihan-latihannya. mulai dari fi'il al-mu'tallul ain yang wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana al-fi'lul mudhari'nya, dan malam ini insyaallah kita akan melihat bagaimana bentuk al-fi'lul mudhari' dari al-mu'tallul ain dalam kondisi majzum. Dalam kondisi majzum, al-fi'lul mudhari' al-fi'lul mu'tallul ain yang dalam kondisi al-fi'lul mudhari' yang majzum. Jika kita lihat al-fi'lul as-sahih, fi'il yang lainnya yang sudah kita pernah bahas yang bukan al-fi'lul mu'tal, yang mana kita contohkan misalnya kata kerja daraba, yadribu, kemudian kataba, yaktubu, dan seterusnya, jika dimasukkan harful jazm sebelumnya, jika didahului oleh harful jazm, maka kita akan temukan bahwa kondisi majzumnya adalah dengan as-sukun. Seperti misalnya darasa yadrusu, misalnya anta tadrusu, kita katakan ketika dalam kondisi majzum lam tadrus. Kemudian contoh yang lainnya, daraba yadribu, kita katakan manakala majzum, ketika fi'il mudhari yang majzum, misalnya anta tadribu, kita masukkan lam, maka menjadi lam tadrib dengan huruf terakhir yang disukun. Begitu pula contoh yang lainnya, kataba yaktubu menjadi lam taktub misalnya. Ini fi'il mudhari yang kita sebutkan contohnya tadi adalah fi'il mudhari yang sahih, yang kondisinya tidak ada harful illah di dalamnya. Maka semuanya majzum dengan as-sukun. Alamatu jazmihi, tanda bahwa fi'il mudhari tersebut majzum adalah as-sukun di huruf yang terakhir. Nah, begitu juga di al-fi'lul mu'tallul ain. Sama seperti kondisi al-fi'lul sahih, fi'il yang tidak ada harful illah di dalamnya juga dia majzum dengan sukun di huruf yang terakhir. Maka silakan lihat latihan ke-9 sebagai contoh bagaimana al-fi'lul mu'tallul ain yang majzum ketika dalam kondisi al-mudhari'. Di latihan ke-9 di sini diperintahkan ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Apa makna ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa yang berikut. Nah, perhatikan apa yang berikut. Di sini ada fi'il mudhari' dari qala yaqulu. Yaqulu dengan lam yang marfu', yang diakhiri dengan harakat dhammah di huruf terakhirnya, huruf lamnya. Dalam kondisi majzum, huruf lam ini harus disukun. Yaqulu dalam kondisi majzum, kita akan lihat bahwa lam yang tadinya diakhiri dengan dhammah, maka dalam kondisi majzum menjadi sukun. Lam yang tadinya dhammah dalam kondisi marfu' dan tanda marfu'nya adalah halqat dhammah di harful lam. Nah, ketika dia majzum, antum perhatikan di sini lamnya yang tadinya dhammah sekarang menjadi sukun. Maka lihat di sini ketika masuk huruf lam, harfu jazmin, huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, lihat di sini menjadi lam yaqul. Lam yaqul. Antum perhatikan di sini ada dua sukun di sini. Ada dua huruf yang disukun. Yang pertama huruf waw yang memang asalnya sudah disukun. Sebelum dalam kondisi majzum, dia memang sudah disukun. Yaqulu, wawnya sudah sukun. Nah, dalam kondisi majzum, lamnya yang tadinya dhammah juga sekarang menjadi sukun. Maka di sini ada dua huruf dalam satu fi'il yang bertemu secara bergandengan, dua huruf yang sakin, yang harakat huruf terakhir, harakat hurufnya adalah sukun. Yani waw dan lam. Sekali lagi, ketika masuk harfu jazmin, lam ke fi'il mudhari' yaqulu, lamnya yang tadinya dhammah menjadi sukun. Sehingga menjadi lam yaqul. Wawnya disukun, lamnya juga disukun. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam bahasa Arab tidak boleh ada dalam bahasa Arab itu dua huruf mati, dua huruf sakin yang bertemu. Nah, pernah kita pelajari sebelumnya bahwa tidak boleh dalam bahasa Arab itu ada dua huruf sakin yang bertemu, yang bergandengan seperti ini. Maka dalam kondisi seperti ini, harful illah, yakni al-waw di fi'il mudhara' yaqulu, kita hafus. Kita hafus, kemudian kita langsung sambung qaf dengan lam. Waw sekarang kita hapus, sehingga menjadi lam yaqul. Lalu ada keterangan di sini, la yaltaqi sakinani. Ada keterangan di sini, la yaltaqi, tidak bertemu, sakinan, dua huruf yang sakin, dua huruf yang sukun, dua huruf yang mati. Maka dalam kondisi seperti ini, ma'asyiral ikhwah, harful illahnya kita hapus, sehingga menjadi lam yaqul. Qafnya langsung disambung dengan lam, dengan huruf waw yang kita hapus. Dan ini berlaku untuk fi'il mudhari' dengan fi'il mu'tal dengan wazan yang sama, semuanya diperlakukan seperti ini. Harful illahnya kita hapus, sehingga huruf fa'ul fi'ilnya langsung kita sambung ke lamul fi'il, dengan dihapusnya ainul fi'il. Maka contoh lainnya misalnya kalimat, kita langsung saja masuk ke latihan ke-10, ikhwan, karena latihan ke-10 adalah langsung prakteknya. Dan kita akan bacakan sebagian sebagai contoh. Lalu setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa menelepon dan ikut belajar bersama kita malam ini. At-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Perintahnya adalah adkhil lam ala al-af'al al-atiyah. Adkhil lam, masukkan huruf lam ala al-af'al al-atiyah, ke dalam fi'il-fi'il atau kata kerja al-atiyah berikut. Wadbitha bisyakli. Wadbitha, yani berikan harakat bisyakl. Yani berikan harakat dengan asyakal, dengan harakat yang benar. Maka di sini ada beberapa al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul ain yang antum bisa lihat di sini. Seperti kalimat yakunu, kita minta ikhwah ilham, tafadhal ya akhil kirim. Antum baca yakunu. Lalu masukkan lam ke dalamnya. Bismillah. Yakunu. Iqra awalan at-tamrin al-ashir, adkhil. التمرين العاشر أدخل لام على الأفعال الآتية وضبطها بالشكل سكالاجي أدخل لام على الأفعال الآتية وضبطها بالشكل Bishakli. Naam. Apa artinya, ikhwan? Masukkan kata lam ke fiil-fiil berikut ini dan beri tanda dengan harakat. Naam. Paham yang diminta di sini, Ilham? Insyaallah. Tafadhal. Masukkan, sebutkan dulu fiilnya, kemudian masukkan lam. Tafadhal. Bismillah. Yakunu. Lam yakun. Yakunu menjadi lam yakun. Lam yakun. Naam. Asalnya bagaimana asalnya? Yakunu. Yakun. Yakun dengan waw yang disukun dan nun yang juga disukun. Disukun. Di sini ada dua huruf sakin yang bertemu. Maka bagaimana, apa yang kita lakukan? Membuang harful illah. Naam, kita hapus harful illahnya, kemudian langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, nun. Naam. Lam yakun. Naam. Satu lagi, akhil kirim. Yakum. Naam. Yakumu. Lam yakum. Lam yakum. Yakum. Naam, sahih. Asalnya lam yakum. Lam yakum dengan waw dan mim yang disukun. Naam. Kemudian kita hapus wawnya, langsung qaf kita masukkan ke huruf mim. Mim setelahnya. Lam yakum. Naam. Mana lam yakun dan lam yakum? Lam yakun, yani tidak terjadi. Adapun lam yakum, apa artinya lam yakum? Tidak bangun. Tidak berdiri. Nah, syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Naftah al-majal ya Abdul Ghaffar, tafadhal. Nah, khawatir salam pada Gar dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan-layanan telepon, silakan dapat menghubungi di 0218236543, 0218236543 untuk membaca latihan-latihan pada latihan ke-10 ini. Dipersilakan dan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Now, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Bapak atau Ibu? Yanti di Tangerang. Nah, Ibu Yanti saya di Tangerang. Saya mau nanya doang, Pak Ustaz. Kan ya, dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, kan Pak Ustaz ya? Kalau orang kan wailul likulli humazah, itu kalau wailul likulli humazatil lumazah itu artinya berbeda apa sama tuh Pak Ustaz? Kan karena diwasol Pak Ustaz. Gitu. Assalamualaikum. Yang mana yang berbeda Bu maknanya? Inti pertanyaan bagaimana? Wailul likulli humazatil lumazah. Terus wailul likulli humazatil lumazah, itu wailul likulli humazatil lumazah itu karena di wasol itu artinya itu apa? Oh, kalau misalnya orang enggak kuat napasnya gitu gimana tuh Pak Ustaz? Jadi Ibu misalnya mau dihentikan di wailul likulli humazah, begitu? Iya, iya. Nah, di situ nah. Humazatil lumazatil lazi kan itu gitu, jamak amal lawan dada gitu, Pak. Ya, oh, Ibu mau sambung nah huruf dengan ayat berikutnya. Sama apa berbeda gitu, Pak Ustaz? Baik, ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya cara membaca saja, Ustaz. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam pelajaran tajwid sepertinya di sini, dan nanti bisa ditanyakan ke ustaz yang bersangkutan. Adapun makna tidak berubah. Adapun makna tidak berubah. Hanya saja mungkin nanti tinggal permasalahannya adalah apakah di situ wakafnya wakaf yang mamnu disambung atau wakaf yang boleh disambung. Nanti kita cek, silakan tanyakan kepada ustaz yang terkait. Nah. Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Ya, silakan bagi Anda, tentunya kami juga prioritaskan untuk para ikhwah maupun akhwat yang ingin berlatih dalam pelajaran bahasa Arab. Silakan kita sapa, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Umar Abdillah nampaknya dari Solo ya. Nah, silakan Ustaz. Naam, ahlan wa sahlan ya Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Kaifa halukum ya? Ana bikhair walhamdulillah. Wa fiikum barakallahu ya Umar Abdillah. Nah, Umar Abdillah, sebelum dilanjutkan, Anda mau mengingatkan bahwa malam ini hanya dua telepon saja Umar Abdillah, tidak keberatan. Nah, ya, jangan ada telepon ketiga. Nah, ya, agar diberikan bagi anak-anak muda yang lain, Umar Abdillah. Nah, siap Umar Abdillah? Ya, siap. Baik. Berikutnya, ya Bulu dan ya Zuru, tafadhali. Lam yazur. Nah, sebelum yazuru ada yabulu, belum dibaca. Oh ya. Nah. Yabulu, lam yabul. Nah, yabulu, lam yabul. Nah, ya. Satu lagi. Yazuru. Lam yazur. Nah, asalnya bagaimana Om? Lam yabul asalnya bagaimana? Yabul. Nam lam yabul dengan waw dan lam yang disukun. La yataki sakinan. Maka bagaimana ketika bertemu dua huruf mati ini? Apa yang kita lakukan? Dihapus. Lam yabul. Naam, dihapus harful illahnya sehingga langsung nyambung dengan lam. Nah. Satu lagi asalnya bagaimana? Lam yazur. Lam yazur. Nah, kemudian kita hapus. Lam yazur. Naam, kita hapus wawunya. Naam. La yaltaqi sakinan. Masya Allah. Teruskan kamu, habiskan. Yasum. Ah, masukkan harful jazmnya, jangan lupa. Yasum. Makna harful jazmnya mana? Huruf jazmnya kenapa tidak dimasukkan, Nemo? Lam. Naam. Lam yasum. Baik. Apa artinya lam yasum? belum berpuasa. Iya, terus. Baca dulu fiilnya. Fiilnya yasum. Nah, teruskan. Satu lagi. Lam yatub. Apa artinya lam yatub? Belum bertaubat. Belum bertaubat. Baik, barakallahu fiik. Syukran ya Umma Abdillah. Assalamualaikum. Jatahnya tinggal satu Umu. Ya, nah, jatahnya tinggal satu lagi. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Umma Abdillah dari Solo yang telah terhubung. Kita ulang kembali, masih di tamring 10 ini saatnya. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543. Kita sapa untuk telepon yang lainnya. Halo. Ya, silakan. Ya, sudah terhubung. Silakan, halo. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dapat menghubungi di layanan-layanan telepon kami 0218236543 pada tamrin ke-10 pada latihan ke-27 ini. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Nah, Abu Yusuf. Ahlan wa sahlan Abu Yusuf. Nah. Ahlan bik ya Ustaz. Kaif haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaif haluk anta ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah. Silakan Abu Yusuf, antum dari awal kembali latihan 10. Lam yakun. Taib. Terus. Tidak terjadi. Naam, tidak terjadi. Yaqumu. Lam yakum. Ahsant. Yabulu. Apa artinya lam yakum? Belum bangun. Taib. Yabulu. Lam yabul. Naam. Apa artinya? Belum kencing. Belum buang air kecil. Taib. Terus. Yazuru. Lam yazur. Naam. Terus. Yasumu. Lam yasum. Naam. Satu lagi. Yatubu. Lam yatub. Lam? Lam yatub. Taib. Terjemahkan dulu. Lam yazur. Apa artinya lam yazur? Belum berkunjung. Naam. Lam yasum. Belum berpuasa. Baik. Lam yatub. Belum bertobat. Baik. Jazakallahu khairan ya Abu Yusuf. Wa'iyakum. Syukuran wa barakallahu fiik. Wa'afiq barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih dari Indramayu. Abu Yusuf. Nah, Ustaz. Kita berikan satu lagi. Nah, kita ulang satu kali lagi. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terus berlatih bersama kami, masih di latihan ke-10 pada pelajaran 27 ini. Anda yang baru saja bergabung, silakan langsung membuka pada halaman 184. Nah, kita sapa kembali untuk penelpon malam ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Yanti di Tangerang. Iya, dengan ibu yang sama. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan wa sahlan Bu Yanti yang tadi menelpon tadi yang pertama ya. Kali. Iya. Pak Aluk. Alhamdulillah bikhair. Saya juga mau belajar ya, Pak Ustaz. Ya, silakan Bu Yanti. Siap ya Bu Yanti ya? Yakunu, lam yakun. Terus. Artinya apa tadi ya? Belum terjadi apa ya? Belum terjadi. Ya. Baik. Yakumu lam yakum. Lam yakum. Ya. Belum bangun. Ya. Belum bangun ya? Ya, betul. Terus tadi yang satu lagi apa tuh ya? Bagaimana? Ya zuru. Lam yazur. Sebelumnya Bu Yanti masih satu lagi. Saya enggak pakai buku, Pak. Saya ngapal doang. Baik. Sekarang yabulu. Silakan. Yabulu. Masukkan lam. Yazulu. Yabulu. Pakai ba. Bala yabulu. Kala yabulu. Nah. Silakan. Lam. Artinya? Bu Yanti, tolong dikecilkan radio atau televisinya. Ya. Halo. Nah. Ya, silakan. Ya, langsung saja. Ya zuru, ganti dengan fiil yang lain kalau gitu. Ya zuru. Ya zuru, lam yazur. Lam yazur, baik. Ya sumu. Artinya apa, Pak? Yang mana, Umu? Yang Ya zuru? belum apa ya? Berkunjung. Belum berkunjung ya? Naam. Ah, ya. Sekarang ya sumu. Berpuasa. Lam. Ya. Ya, diulangi. Berpuasa ya, Pak. Ulang sekali lagi, Bu Yanti. Halo? Ya, ulang sekali lagi. Ya sumu, masukkan lamnya. Ya kumu lam yakum. Lam yasum. Satu lagi, ya tubu. Ya tubu, lam yatub. Iya. Artinya? Taba ya tubu, bertaubat. Belum bertaubat. Nah, barakallahu fiik ya Bu Yanti. Syukran. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti dari Tangerang. Dan cukup dua kali untuk menelpon sebagaimana telah disampaikan tadi ya. Iya. Dan ini juga sering disampaikan bahwa seorang akhwat menyampaikan jazakallahu khair atau jazakillahu khair ke ikhwan, ataupun artinya tadi mengatakan jazakillahu khair, mungkin ada koreksi. Naam, sahih, sahih. Sebenarnya karena kebiasaan kita yang biasa berbicara dengan laki-laki saja, terkadang penggunaan dhamir untuk perempuan kita kadang agak salah atau kebalikannya. Kebalikannya. Yang benar adalah ketika kita mengatakan jazakallahu khairan itu kepada laki-laki. Di situ jazaka, ka di situ anta. Adapun ketika kita bicara kepada perempuan, kita mengucapkan jazakillahu khairan. Nah, dari misalnya Bu Yanti mengatakan kepada kita misalnya jazakallah. Adapun kita ke Bu Yanti kita bilangnya jazakillahu khairan. Naam. Baik. Naam, itu sudah kita ulang kembali Ustaz untuk tamrin ke-10. Naam, kita masuk ke at-tamrin al-hadiya asyar. Kita masuk ke latihan ke-11. Di halaman 185. Naam. 185. At-tamrin al-hadiya asyar. Latihan ke-11. Lihat di sini ma'asyiral ikhwah. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi musta'milan lam. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut bin nafyi, dengan menafikan. Ini jawabannya dengan jawaban menafikan. Musta'milan lam, dengan menggunakan kata lam. Di sini ada soal-soal yang antum jawab dan jawabannya sekali lagi dengan an-nafyu, dengan penafian. Sebagai contoh, ana contohkan satu soal kemudian anta ya ilham nomor 2. Siapa ilham, antum jawab nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 ana sebagai permulaan untuk contoh. Di sini pertanyaannya adalah azurtal mudira ya aliyu. Azurtal mudira ya aliyu. Apakah engkau telah mengunjungi kepala sekolah wahai Ali? Maka jawabannya jawabannya dengan penafian. Kita katakan la lam azur. La lam azur. Jika ingin ditambahkan maka la lam azur al mudira. Lam azur al-mudira. Kalau mau disambung bagaimana azur dengan al-mudira? Lam azuril mudira. Tapi sekarang kita pisah saja untuk memperjelas majzumnya fi'il mudhari zara yazuru, maka al-mudir kita pisah. Lam la lam azur al-mudira atau la lam azur, selesai. Atau langsung lam azur. Nah. Faham tum? Nabas, nabas. Antum pilih yang mana, tafadhal, ma fi mushkilah. Silakan, Ilham, antum beri contoh untuk soal yang kedua, kemudian kita beri kesempatan bagi ikhwan akhwati rumah. Tafadhal. Bismillah. As-sani. Aqamu ahuka minan. Aqamu apa aqama? Aqama. Aqama. Naam. Aqama ahuka minan naumi. Naam. Apa artinya? Aqama akhuka minan naumi. Apakah saudara kamu sudah bangun? Minan naumi. Dari tidur. Naam. Lam akum. Lam? La lam akum. La lam akum. Yang ditanya, yang belum bangun siapa? Ilham. Antum yang belum bangun? Maka antum bilang, la lam akum, saya belum bangun. atau bagaimana? Yang ditanya adalah saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya yang ditanya di sini. Berarti seakan-akan yang antum, seakan-akan antum ditanya, apakah saudaramu sudah bangun? Berarti antum nanti akan mengabarkan bahwa dia belum bangun. Bukan saya belum bangun. Faham tak ya Ilham? Berarti bagaimana? Dia belum bangun. Lam? Lam yakum. Lam yakum. Irfa sautaka ya akhil karim. Lam? La lam yakum. La lam yakum. Ahsant. Naam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Naam. Tafadhal ya akhil karim. Baik, Ustaz. Pendengar azakullah di manapun Anda berada, berikutnya di latihan ke-11 ini bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon, silakan dapat memutar telepon Anda ke nomor 021-823-6543. Kita sapa untuk telepon di kesempatan malam hari ini berikutnya. Halo, silakan. Iya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Dewinta di Bekasi. Ibu Dewinta di Bekasi. Oh, Dewinta. Baik, Dewinta, ya, siap? Ya, insyaallah. Baik. Dewinta, sekarang nomor 3. Nomor 3 dan 4. Ya, na'am. Aba Latif Lufi. Sebutkan terlebih dahulu nomornya. Lak Musalif. Aba Latif Lufi Komiusika. Nah, sekali lagi, perbaiki harokat huruf terakhirnya, ulang sekali lagi. Aba latifla fi komiusika. Aba latifla. Kenapa atifla, diminta? Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Tolong terjemahkan, kalau dia maf'ulun bih bagaimana terjemahannya? Apakah anak laki-laki buang air kecil di bajumu? Naam. Jadi siapa yang buang air kecil? Atiflu-nya. Atiflu. Atiflu atau atifla? Atiflu. Atiflu. Ulang sekali lagi. Aba latiflu fi komiusika. Naam. Berarti atiflu di situ apa? Dia minta? Fa'il. Fa'il. Baik. Jawab. La lam yabul. La lam yabul. Baik. Apa artinya la lam yabul? Tidak, dia belum buang air kecil. Baik. Teruskan. Ar-rabi'. Ar-rabi' asumti amsi ya Aisyatu. Naam, asumti. Mengapa di sini pakai anti? Karena Aisyah muannas. Naam, Aisyah muannas. Sekali lagi, ulang sekali lagi bacaannya. Asumti amsi ya Aisyatu. Naam, terjemah. Apakah kamu berpuasa kemarin, wahai Aisyah? Nah, jawab. Jawab, la lam asum. Tidak, aku tidak berpuasa. Nah, la lam asum. Baik. Teruskan. Al-Khamis dan As-Sadis yang terakhir. Al-Khamis. Akun ta'fin fasli fil hissatil ula. Nah. Sini akun ta atau akunti? Akunti ya, bisa dua-duanya, bisa akunta, bisa akunti. Nah, karena tidak disebutkan di sini siapa yang ditanya. Nah, artinya apakah kamu ada di kelas di pelajaran pertama? Nah, al-jawab la lam akun. Taib. Satu lagi, as-sadis. Azukti hadha ta'ama ya ummi. Naam, azukti, sahih. Apakah engkau mencicipi makanan ini, wahai ibuku? Naam. Mas, silakan jawab. Al-jawab, la lam azuk. La lam azuk. Lam azuk, naam. Artinya? Azuk. Tidak, aku tidak mencicipi. Taib. Masya Allah. Syukran ya, Dewinta. Ya zakillahu khair wa barakallahu fiki. Wafik barakallah. Jazakallahu khairan sa'ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Barakallahu fiki. Yang telah terhubung dari Bekasi, Ibu Deminta. Dan masih tersisa beberapa nomor karena telah terjawab hingga nomor 6. Berikutnya kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, tentunya di layanan lain telepon kami, dan kita coba sapa untuk kesempatan berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf dari mana? Dari Indramayu. Nah, Nabi Yusuf, Masya Allah. Dua kali antum ya? Nah, Abu Yusuf, setelah ini antum sudah batasannya sudah dua kali saja malam ini. Nah, jangan telepon lagi setelah ini. Kita berikan ke yang lain. Berapa tadi Abu Yusuf? As-Sabi. As-Sabi sampai Al-Hadiya Ashar. Tidak keberatan? Lima soal sekaligus? Insya Allah. Tafadhal. Akul tahakadha ya Umaru. Sekali lagi. Akul tahakadha ya Umaru. Naam. Apa artinya? Apakah kamu berkata demikian wahai Umar? Naam. Ada jawab? La lam akul. La lam akul. Naam. Terjem. Tidak, saya tidak mengatakannya. Naam. Teruskan. Al-Thamin. Al-Thamin. Ada ahuka minariyadi ya Salma. Naam. Terjem. Apakah telah datang? Apakah saudaramu telah datang dari Riyadh wahai Salma? Naam. Ahuka atau ahuki di sini? Ahuki, Amfandam. Naam. Ulangi lagi. Ada ahuki minariyadi ya Salma. Naam. La lam yaud. Naam. La. Lam ya'ud. Ahsant. Terjem. Belum datang. Naam. Teruskan. At-tasi'. Atufta bil ka'bati ya akhi. Naam. Atuftu apa atufta? Atufta. Naam. Apakah kamu telah tawaf di Ka'bah wahai saudaraku? Naam. La lam atuf. Ahsant. Terjem. Belum, saya belum tawaf. Naam, Masya Allah. Teruskan. Al-Ashir. Akunta maridun fil usbu'il madi. Naam. Apakah kamu sakit pada minggu lalu? Naam. La lam akun. Baik. Artinya? Tidak, saya tidak sakit. Saya tidak sakit. Baik. Satu lagi. Ahada asyara. Amata al-kalbu. Naam. Apakah anjing telah mati? Naam. La lam yamat. Ah, mata. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Amata kalbu. Nah, apa fi'il mudhari'nya? Mata. Mata yamutu. Yamutu. Nah, masukkan lam sekarang. Amata kalbu la. Lam amut. Anta lam tamut. La, faham tak ya, Abu Yusuf? La, siapa yang mati di sini? Kalbu. Nah, berarti lam? Lam yamut. Lam yamut, ahsant. Janganlah, lam amut. Nah. Faham tak ya, Abu Yusuf? Faham tak? Faham tak. Baik, jazakallah khair ya, Abu Yusuf. Barakallahu fiik. Waafiq, barakallahu. Nah, antum tutup teleponnya, jangan menelepon lagi sini. Kita berikan kepada yang lain. Syukran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abu Yusuf ya, yang telah terhubung dari Indramayu. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, telah kita selesaikan di Nu'id min al-awal. Nah, kita kembali dari nomor pertama Ustaz ya. Iya, silakan. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini. Latihan ke-11 dimulai dari nomor pertama kembali. Kita sapa untuk penelpon di malam hari ini. Halo. Silakan. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda dapat mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-989-6543 tentang permasalahan ataupun pertanyaan dari pelajaran kita atau pelajaran bahasa Arab. Baik, di layanan lain telepon. Sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam. Ini kesempatan yang kedua berarti Ummu Abdillah. Baik, babas. Khair insyaallah. Naam. Setelah ini nanti berikan kepada yang lain. Nah. Fahimti Ummu Abdillah? Ya. Naam. Siap, siap Ummu Abdillah? Siap insyaallah? Ya. Baik, tafadhal. Ditampilkan di layar. Silakan. Awal. Naam. Ayyuta ayyutal mutiro ya aliyu. Bagaimana mau ulang sekali lagi? Ayyutal mutiro ya aliyu. Naam. Terjem. Apakah engkau telah mengunjungi bapak kepala sekolah dari Ali? Naam. La lam ayyur. La lam azur. Baik. Saya ya saya belum mengunjungi. Naam. Teruskan. Asani akoma akuka minan naum. Naam. La lam yakum. La lam yakum. Naam. Tarjimi. Apakah telah bangun saudaramu dari tidur? Naam. Belum, belum bangun. Naam. Belum, dia belum? Belum, dia belum bangun. Baik, naam. Teruskan. Sampai nomor lima, Umu, tidak keberatan? Ya, Ustaz. Tafadhali. Asali apelatif lufi komisika. Naam. Apakah setelah kencing anak laki-laki itu di bajumu? Naam. La lam yabul. La lam yabul. Naam. Belum, belum kencing. Baik, teruskan. Arabi. Arabi. Asumti amsiya aisyatu. Naam. Apakah engkau berpuasa kemarin ya dari Aisyah? Naam. La lam asum. La lam asum. Tidak, saya tidak berpuasa. Baik. Satu lagi Al-Khamis. Al-Khamis. Akunti atau akunta fil fasli fil risotil ula. Naam. La lam akun. La lam akun. Naam. Terjem. Apakah engkau di kelas pada pelajaran yang pertama? Jawabannya? Saya tidak di kelas. Saya tidak di kelas. Taib. Syukran ya Umma Abdillah. Syukran laki wa jazakillahu khairan. Baik Ustaz. Barakallahu fiku. Fiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Umma Abdillah yang telah terhubung kembali di kesempatan malam hari ini. Berikut ya melanjutkan apa yang telah dibaca dari beberapa nomor oleh Ummu Abdillah. Bagi Anda yang ingin terhubung kembali di kesempatan malam hari ini, kita coba sapa untuk telepon berikutnya. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Pak Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan, Muhammad Rianto. Assalamualaikum ya, Ustaz. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Bekasinya di mana, Ahrianto? Permas 3, Ustaz. Ya? Permas 3. Permas 3. Baik. Nah. Ada bukunya, Ahrianto? Alhamdulillah ada. Silakan. Tafadhal. Antum berarti sekarang rakam as-sadis. Sampai 5 nomor setelahnya atau kita berikan 3 nomor saja. Nah, as-sadis, as-sabi' dan ats-tsamin. Naam. Tafadhal ya akhi al-karim. As-sadis. Aduqti hadha ath-ta'ama ya ummi? Naam. Apakah engkau mencicipi makanan ini wahai ibuku? Naam. La lam aduq. La lam aduq. Ya. Sahih. Saya tidak mencicipi. Baik. As-sabi'. Aqulta hakadha ya Amr? Kaif? Bagaimana Arianto? Ulang sekali lagi. Aqulta hakadha ya Amru. Kalau Amru ada Amr. Waw setelahnya. Aqulta hakadha ya Amr. Ya Umaru. Ya Umar. Naam, ini Umar. Naam. Naam, kalau Amru dengan Umaru beda tulisannya ya Arianto. Kalau Naam. Umaru dengan ain, mim dan ra. Kalau Amrun atau Amru, dia ain, mim, ra, kemudian ada waw di belakangnya. Amru. Naam. Untuk membedakan antara Umar dengan Amru, maka ada waw di belakangnya untuk Amru. Ini Amru atau Umaru? Umar. Umar, silahkan. Aqulta hakada ya Umar? Naam. Apakah engkau berkata demikian wahai Umar? Naam. La, lam aqul. La, lam aqul. Ahsant. Tidak, saya tidak berkata demikian. Taib. Atsamin. Naam. A'ada akhuki min ar-riyadi ya Salma? Ini kata terputus. Terlepas syarid. Baik, mohon maaf. Bapak Muhammad Rianto dari Bekasi. Ditunggu untuk menelpon kembali di kesempatan berikutnya, atau Anda para pendengar maupun pemirsa melanjutkan apa yang telah terputus dari Pak Rianto tadi. Baik, sudah ada yang masuk nampaknya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Nah. Alan wasalam ya Abu Salma. Alan bikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikum. Masyaallah. Haluk ya Ustaz. Ana bi khair alhamdulillah ya Abu Salma. Silakan Abu Salma, berarti antum mengulang ar-raqam ats-tsamin. Naam. Naam, karena tadi Arianto nomor 8 terputus. Silakan. Tafadhal ya akhi al-karim. Ats-tsamin. أعاد أخوك من الرياض يا سلمى. نعم. Apakah saudaramu telah kembali dari Riyadh wahai سلمى؟ نعم. لا لم لا لم يم لا لم يعد. Bagaimana ada kemudian fi'il mudhari'nya bagaimana Abu Salma? Ada. Ada ya'udu. Ya'udu berarti lam. Lam ya'ud. Lam ya'ud. Naam. Ulang sekali lagi. A'ada akhuki. Ulang sekali lagi. A'ada akhuki min ar-riyadi ya Salma. Naam. Terjem. Apakah saudaramu telah kembali dari Riyadh wahai Salma? Naam. Ada jawab? La, lam ya, lam ya'ud. La, lam ya'ud. Ahsan. Terjem. Tidak, dia belum kembali. Naam. Teruskan ya Abu Salma. Wasil. At-tasi. Atufta bil Ka'bati ya akhi? Naam. Apakah engkau telah tawaf? Telah tawaf di Ka'bah wahai saudaraku? Naam. Ini tawafa yatufu, at-tawaf. Tawaf. Oh, iya. Naam. La lam la lam la la lam atuf. Ulang sekali lagi, la. La lam atuf. Lam atuf, naam. Terjem? Aku tidak, aku belum bertawaf. Saya belum tawaf. Nah. Teruskan. Al-Ashir. Al-Ashir. Akunta maridun fil usbu'il madhi? Naam. Apakah engkau sakit pada pekan lalu? Naam. La akun. Tidak. Saya tidak sakit. Bagaimana sekali lagi jawabannya? Abu Salma, la. La. Lam akun. Lam akun. Taib. Tidak, saya tidak sakit. Taib. Satu lagi. Al-Hadi Ashar. Amat al-Kalbu. Apakah anjing itu saja mati? Telah mati? Naam. La, lam yamut. La, lam yamut. Taib. Dia tidak dia belum mati. Dia belum mati. Taib. Naam. Barakallahu fiik ya Abah Salma. Wafikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Sambas telah terhubung Abu Salma, di mana telah membaca hingga akhir dari latihan ke-11 ini. Nah, dan sepertinya cukup dulu sampai sini dulu. Baik, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, insyaallah. Dan nampaknya juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan materi kita di pesan singkat. Baik. Mungkin dapat kita akhiri dan tutup sebagai istitam, Ustaz, silakan. Nah, sebagai penutup di pertemuan malam ini, bahwa kita baru saja mengerjakan latihan terkait dengan al-fi'l mudhari dari fi'il mu'talul ain yang majzum. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika al-fi'lul mu'talul ain seperti kalimat qama yakumu misalnya majzum, maka di situ terjadi adanya dua huruf mati yang bertemu. Sebagai contoh, kalimat yakumu, kata kerja yakumu ketika kita majzumkan karena ada lam misalnya, lam yakum, asalnya demikian. Yani huruf terakhirnya adalah mim yang disukun. Sebelumnya ada waw yang juga disukun. Maka di sini bertemu dua huruf mati yang bertemu dua huruf mati secara bergandengan. Ada waw yang disukun, waw mati, dan ada mim yang juga disukun, mim yang mati. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan adanya dua huruf yang mati bertemu. Maka dalam kondisi seperti ini, ma'asyiral ikhwah, kita hapus harful illahnya. Al-waw kita hapus, maka qaf yakum langsung masuk ditempelkan dengan mim. Nah, itu berlaku juga untuk al-fi'l mudhari, al-mu'talul ain, sebagaimana sudah kita baca contoh-contohnya di latihan-latihan setelahnya. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk terus belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kesabaran, terus memberikan kepada kita barakah, hidayah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita kepada tujuan akhir dalam belajar bahasa Arab ini, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Demikian, kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.